عليه وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحماني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'ikut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang ke-8, yaitu dunuwul himmah, rendahnya cita-cita. Pada halaman 64 di sini, kemarin kita baca perkataan beliau yang menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, yaitu walau kanat an-nubuwwatu tahsulu bil ijtihad ra'aita al-muqsira fi tahsiliha fi hadithin. Kalau kenabian itu bisa dihasilkan, didapat dengan ijtihad bersungguh-sungguh, maka engkau melihat orang yang muksir, orang yang tidak mau fitahsiliha mendapatkannya, orang yang muksir yang tidak mau mendapatkannya, orang yang rela fi hadidin, hadid yaitu pada titik terendah. Jadi kalau ketinggian bisa didapatkan dengan bersungguh-sungguh, yaitu derajat kenabian, maka orang yang tidak mau berusaha, orang yang rela untuk berada pada titik terendah, berada di paling bawah, kedudukan yang paling rendah, itu adalah orang yang muksir, orang yang kurang, orang yang tidak mau berusaha. Kemudian kita lanjutkan, beliau rahimahullah menyebutkan syair yang dibikin oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu beliau mengatakan da' anka zikral hawa wal muli'ina bihi, tinggalkan atasmu penyebutan hawa, mengingat hawa nafsu, mengingat keinginan jiwa, kemauan hati, tinggalkan itu, kesenangan, keinginan dan kemauan hati. Wal muli'ina bihi, tinggalkan pula orang-orang yang gemar dengan hawa nafsu, orang-orang yang menuruti keinginan dan kemauannya. Wanhad ila manzilin alin bihidduru duror, dan bangkitlah, bangunlah, berangkatlah kepada satu tempat yang tinggi, yang di tempat tersebut banyak duror, mutiara. Bangkitlah, bangunlah, berbuatlah menuju satu tempat yang tinggi, yang di tempat yang tinggi tersebut banyak mutiaranya. Taslu bimarba'ihi an kulli ghaliyatin, yang kau lupa dengan marba', dikatakan tempat pengintaian untuk mengawasi, untuk melihat-lihat dan mengamati. Engkau lupa dengan sebab mengintainya, mengamatinya, an kulli ghaliyatin, dari semua ghaliyah, semua perkara yang mahal, perkara yang berharga. Wa an-na'imin lid-dunya, dan kau apa? Lupa dari kenikmatan dunia. Karena di tempat yang tinggi, di situ banyak mutiara. Safuhu kadirun, yang kenikmatan dunia, bersihnya, sucinya kenikmatan dunia itu kadir, itu keruh, suram. Jadi kenikmatan dunia kalau dikatakan itu adalah bersih, suci dan murni, itu sesungguhnya adalah kadir, sesungguhnya keruh. Jadi kenikmatan dunia itu tidak bersih. Wa an-nadimin, dan engkau lupa dari teman. Nadim itu teman minum. Teman apa? Minum. Bihi yalhu mujalisuhu, yang dengannya orang-orang yang duduk bersamanya yalhu, berbuat lahwun, berbuat sia-sia. Wa an riyadin, dan kau lupa dengan sebab mengintai tempat yang tinggi tersebut. An riyadin, dari taman atau kebun. Kasahun nuru wazduharu, yang diliputi. Kasa ini memakai. Jadi lupa dari taman, dari kebun yang dipenuhi oleh cahaya. Wazuhar dan zahroh, dipenuhi dengan bunga. Taman yang penuh dengan bunga dan terang, banyak cahaya di situ. Inhad ilal ilmi, bangkitlah kepada ilmu. Fi jiddin bila kasalin, pada kesungguhan dengan tanpa kemalasan. Bangkitlah menuju ilmu dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada apa? Rasa malas. Nuhudu abdin, seperti bangkitnya seorang hamba. Ilal khairat, kepada kebaikan. Yabtadiru, yang dia bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Kata beliau, bangkitlah kepada ilmu. Itujulah ilmu, carilah ilmu dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada rasa malas. Yang rasa malas apa? Kita berlindung kepada Allah setiap pagi dan sorenya, ya, dalam dzikir pagi, dzikir sore kita baca. Wa a'udzu bika apa? Minal kasali wa su'il kibari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Rasa malas dan su'ul kibar, jeleknya masa tua. Berlindung kepada Allah dari sifat malas. Maka beliau rahimahullah mengatakan, bangkitlah menuju ilmu, carilah ilmu, gapailah ilmu dengan kesungguhan tanpa ada rasa malas. Seperti bangkitnya seorang hamba yang menuju kepada kebajikan, yabtadiru, dengan bersegera, bercepat-cepat. Wasbir ala nailihi, sabral mujiddilahu, dan bersabarlah engkau alalai, untuk mendapatkan ilmu. Sabar, memang mencari ilmu itu butuh perjuangan. Orang Jawa mengatakan apa? Apa Mas Karjo? Jerbasuki. Jerbasuki apa? Apa Pak Teguh? Jerbasuki mawa biyo, kegayuhan. Cita-cita itu butuh pengorbanan. Maka apa? Bersabar untuk mendapatkan ilmu. Cita-citanya adalah ilmu. Sebagaimana dalam pelajaran nahwu sudah dilewati ya, Sam? la astahilan nasoba. Yang dulu sudah kita baca ya. Hatta udrika muna. Aku akan menganggap mudah asoba suatu yang sulit hingga apa? Aku mendapatkan harapan dan cita-citaku. Orang yang punya cita-cita, punya harapan, dia akan menganggap mudah sesuatu yang sulit. Sebenarnya sulit, tapi dia anggap mudah. Kenapa? Dia ingin menggapai cita-citanya. Dia ingin meraih apa yang dia cita-citakan. Demikian juga dalam meraih ilmu. Wasbir ala nailih, bersabarlah engkau di atas mendapatkan ilmu. Sabral mujiddilahu, seperti sabarnya orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Seperti kesabaran siapa? Al-Kisai rahimahullah. Yang ketika belajar di awal, belajar nahwu tidak bisa. Kemudian apa? Tinggalkan buku, tinggalkan pena. Pulang. Nah, pulang, meninggalkan tempat belajar. Di jalan ketemu sama apa? Apa ada? Semut. Yang naik tembok dengan membawa makanan. Setiap naik jatuh, setiap naik jatuh, setiap naik jatuh. Hingga semut itu bisa naik di puncak tembok dengan membawa makanan. Hingga Al-Kisai rahimahullah mengambil pelajaran. Ini semut. Dengan kesabarannya, dengan bersabar bisa meraih cita-citanya. Saya manusia. Belajar begitu saja terus meninggalkannya. Kalah sama semut. Hingga akhirnya Al-Kisai kembali belajar. Hingga menjadi imam nahwu. Menjadi imam apa? Nahwu. Dengan sebab kesabaran. Maka bersabarlah kata beliau. Dan memang belajar membutuhkan kesabaran. Duduk capek. Membaca capek. Enak-enaknya tidur membaca. Waktunya tidur murojaah. Memang butuh perjuangan. Maka harus bersabar. Falaisa yudrikuhu man laisa yastabiru. Maka tidaklah akan mendapatkan ilmu orang yang tidak bisa apa? Bersabar. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang tidak bisa sabar. Apa? Belajar sulit. Oh, belajar kok sulit. Jajak mikir lagi. Sudah. Karena tidak sabar, tinggalkan. Ya, kirim kacamata hitam. Artinya apa? Oh, tidak bisa melihat. Tidak bisa memahami. Kemudian meninggalkan belajar. Maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia meninggalkan ilmu. Maka yang mendapatkannya hanyalah orang-orang yang bersabar. Yang bisa mendapatkannya hanya orang yang bersabar. Sabar belajar. Sabar murojaah. Sabar mengulang. Sabar dan seterusnya. Di sisi lain, sabar dalam belajar apa? Jauh dari keluarga. Sabar orang-orang yang di luar bisa bermain dengan puas. Oh, di sini mainnya hanya sedikit, hanya sebentar. Sabar. Yang kalau belajar di rumah makannya enak-enak, di sini makannya hanya bayam sama apa? Kangkung. Sabar. Nah, apa? Semua membutuhkan kesabaran. Maka sabarlah dalam meraih dan menggapai ilmu. Tidak ada yang bisa meraih ilmu kecuali orang-orang yang sabar. Di situ ada tulisan dar yastabiru. Asalnya fi'il apa ini? Yastabiru berapa kata? Berapa huruf? 5 huruf. Asalnya berapa huruf? 3 huruf. Asalnya apa? Fi'il yang 3 hurufnya apa? Hah? Apa? Yang ada buku mana? Abbas? Ada? Buku? Enggak ada. Muhammad? Enggak ada. Yusuf? Lu enggak ada. Asalnya apa di sini? Dar, aidar saja yang melihat. Asalnya sobaro. Ya, asalnya apa? Sobaro. Tambahannya apa? Hamzah dan ta. Asalnya istabaro. Seperti kemarin ya Sam ya. Istabaro. Di sini ta berubah menjadi to. Kenapa Sam? Terletak setelah sod huruf istilah dan huruf itbah. Sehingga tak berubah menjadi to. Menjadi isto baro. Asalnya ista baro. Qala rahimahullah. Di sini dalam qasidah Asyar rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita untuk sabar dalam belajar. Untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Maka antum sungguh-sungguh di sini, yang masih kecil-kecil di sini bersyukur di sini. Yang tua-tua tanya kepada yang sudah tua, Pak Karjo, Pak Yono, Pak Teguh, menyesal. Kenapa? Sudah tua. Apa? Belum bisa. Sebagaimana antum di sini. Tanyakan kalau tidak percaya. Menyesal. Seperti kita menyesal. Kenapa? Belajar sudah tua. Sehingga ketika belajar banyak yang tidak bisa. Maka bersyukur yang duduk di sini yang masih muda, ya. Alhamdulillah bisa belajar. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Punyalah cita-cita apa? Saya harus lebih pintar dari guru saya. Saya harus lebih baik dari guru saya. Harus punya cita-cita seperti itu. Nah, jangan rela dengan dunuwul himmah. Cukup saya jadi santri aja lah cukup. Nah, enggak pengen jadi guru saya. Mumet. Nah, jangan. Harus punya cita-cita tinggi lebih dari gurunya. Qala wa inna min anfa'il umur allati tu'inu ala uluwil himmah. Dan sesungguhnya perkara yang paling bermanfaat yang membantu seseorang atas tingginya cita-cita, yang bisa membantu menguatkan orang, menguatkan cita-cita yang tinggi, sehingga seorang punya cita-cita yang tinggi. Apa itu? An-nadhara fi sayri salafi radhiyallahu anhum, melihat pada sirah biografi para salaf yang semoga Allah meridhai mereka. Membaca biografi para pendahulu, bagaimana mereka dalam belajar, sehingga ditulis kitab apa? Aina nahnu min haula, di mana kita jika dibandingkan dengan mereka para ulama. Mereka ada yang belajar mencari ilmu sampai apa? Berjalan berbulan-bulan. Ada yang belajar sampai minum air kencingnya sendiri. Ada yang belajar dan seterusnya. Perjuangan mereka dalam mendapatkan ilmu. Kita belum apa-apa. Maka ketika membaca biografi para pendahulu akan semakin besar apa? Semakin tinggi cita-cita. Fa inna ahwalahum ghayatul kamali ilman wa amalan, karena sungguhnya keadaan mereka pada puncak kesempurnaan baik secara ilmu dan amalan. Ilmu mereka sempurna. Amalan mereka sempurna. Jauh dibandingkan kita. Maka pantas kalau dikatakan aina nahnu min haula. Di mana kita jika dibandingkan dengan mereka? Belum ada apa-apanya kita. Belajar yang kita kerjakan belum apa-apa. Belum seberapa. Fa idza ma ra'a at-thalibu izdara nafsah. Maka apabila seorang murid, seorang santri itu melihat sirah para pendahulu, dia akan meremehkan dirinya. Bu, saya, apa yang saya kerjakan belum apa-apa jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh para ulama dalam rehlah mendapatkan ilmu. Wa qalla amaluhu fi aini, dan merasa sedikit amal perbuatannya di mata. Dia akan tahu, oh amalan saya dibandingkan dengan amalan para pendahulu belum ada apa-apanya. Kita merasa belajar duduk, sumpek, sempit. Belum apa-apa jika dibandingkan dengan perjuangan mereka para pendahulu. Fasa'alil lukhuqi bil qawm wa tasabuhi bihim wa man tasaba bi qawmin fahuwa minhum. Maka talib, santri yang melihat sirah mereka akan berupaya, berusaha. Untuk apa? Menggabungkan diri dengan mereka. Bisa bagaimana seperti mereka. Bisa punya cita-cita, saya harus seperti Imam Al-Auza'i, saya harus seperti Ibnul Mubarak, saya harus seperti Sufyan Al-Thawri, saya harus seperti Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Punya cita-cita sebagaimana ketinggian mereka. Watasabuhu bihim, dan watasabuhu bihim, berupaya untuk serupa dengan mereka, menyerupai mereka, biar sama dengan mereka, berilmu dan banyak amal. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Kalau menyerupai ulama, maka akan digabungkan dengan mereka. Kalau meniru ulama, maka akan seperti mereka. Sehingga ini apa? Menumbuhkan, menguatkan, dan meninggikan cita-cita seorang murid. Maka apa? Nasihat beliau, pelajari sirah para pendahulu. Maka di sini ada sirah tabi'in, ya, dibaca. Ada sirah sahabat, dibaca. Sirah nabi, dibaca. Dan seterusnya. Sirah para pendahulu, termasuk para a'immah yang datang setelahnya. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, fa Allah alaikum bi mulahadhati sayri salaf. Maka Allah, Allah, demi Allah, karena Allah, wajib atas kalian untuk memperhatikan sirahnya para pendahulu. Wa mutala'ata tasanifihim, dan wajib atas kalian untuk mutala'ah, membaca, mempelajari, menelaah karangan-karangan para pendahulu. Wajib mempelajari kitab-kitab mereka. Wa akhbarihim, dan wajib menelaah berita khabar mereka, tentang mereka. Fal istiktsaru min mutala'ati kutubihim ru'yatun lahum, maka memperbanyak mutala'ah, menelaah, membahas kitab-kitab para salaf. Ru'yatun lahun, ini berarti melihat mereka, melihat para ulama tadi. Dengan apa? Memperbanyak, mempelajari, menelaah, membahas kitab-kitab para pendahulu. Maka bacalah kitabnya para ulama. Bacalah kitabnya Ibnu Taimiyah, bacalah kitabnya Ibnul Qayyim, bacalah kitabnya Adz-Dzahabi, dan seterusnya dari para pendahulu. Maka kita akan tahu. Kita akan tahu sirah mereka, perjalanan mereka, dan kita akan punya cita-cita seperti mereka. Qala rahimallahu wal yaqtur minal mutala'ah, dan da'lah seorang talib ini memperbanyak mutala'ah, banyak membaca, menelaah, memahami. Fa innahu yara min ulumil qaum wa ulumi himamihim ma yushidhu khatirahu wa yuharriku azimatahu lil jidd. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, maka sungguhnya melihat dari ilmu-ilmu satu kaum, ilmu para pendahulu, melihat ulwi himamihim, tingginya cita-cita mereka, ma yushidhu khatirahu, apa yang apa menajamkan ide dia, ide santri tadi. Ketika mempelajari kitabnya para ulama, menelaah kitab-kitab mereka, akan menjadi tajam ide kita, akan menjadi tajam pikiran kita. Wa yuharriku azimatahu, dan akan menggerakkan tekadnya. Lil jiddi pada kesungguhan. Untuk apa? Digerakkan azimah, tekadnya untuk bersungguh-sungguh. Untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam belajar dan mencapai, menggapai cita-cita dia. Ini kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang semuanya memberikan nasihat kepada kita agar kita punya cita-cita yang tinggi. Jangan merasa puas, jangan merasa senang dengan rendahnya kedudukan. Berupayalah, berusahalah, semasa sewaktu ada kemampuan, usahalah yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi. Semoga apa yang kita baca menambah, menguatkan, dan meninggikan cita-cita kita di dalam meraih dan menggapai ilmu. Maka sungguh benar kata beliau bahwa dunuwul himmah, rendahnya cita-cita, ini termasuk penghalang mendapatkan ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari rendahnya cita-cita. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.